Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى Anak diperhatikan. Laisa yakhlul mar'u min diddin walau hawalal uzlata fi ra'sil jabal. Tidaklah seseorang itu kosong atau lepas dari lawan. Meskipun seandainya dia berusaha untuk mengasing di puncak gunung. Laisa yakhlul mar'u min diddin walau hawalal uzlata fi ra'sil jabal. Tidaklah seseorang itu lepas dari lawan. Diddin bermakna lawan. Walau, lau di sini bukan harf intina. Tapi law di sini adalah bimana in. Walau ay wa in. Sebagaimana dalam catatan kaki nomor 1 fi nuskhatai mim masyin wa in. Karena law macam-macam. Ada yang law harfu imtina, limtina. Dan ada yang law li ta'rid atau lil ard. Dan ada juga law yang bimana in, sama persis law dan in. Hawala al-uzlata fi ra'sil jabal. Hawala berusaha, hawala yuhawilu berusaha. Jangan ngobrol anak-anak, didengarkan dong. Walau hawala al-uzlata al-uzlah maknanya adalah mengasing. Fi ra'sil jabal di puncak gunung. Dalam catatan kaki nomor 2 fi nuskhataimi masyin jabal bidunil alif wal lam fi ra'si jabal, tapi enggak sesuai dengan nadzam fi ra'sil jabal. Telah lalu bahwasanya laisa di sini adalah tidak beramal karena dia masuk pada jumlah fi'liyah, maka laisa di sini adalah bi makna la ay la yakhlul mar'u min diddin. Yakhlu fi'il mudhari' al-mar'u sebagai fa'il. Min diddin jar majrur jar muta'alliq dengan yakhlu. Tidaklah kosong, tidak akan pernah kosong seseorang itu dari lawan. Tidak akan pernah lepas seseorang itu dari lawan. Walau meskipun seandainya dia hawalal uzlata berusaha, walau lau bimana'in tapi tidak beramal. Hawala fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa. Kembali kepada almar. Al-uzlata sebagai maf'ulun bihi. Fi ra'sil jabal fi mutalliq. Kemana ini mutalliqnya? Mana mutalliqnya? Mana mutalliqnya? Mana mutalliqnya fi di sini? Harus paham tentang masalah mutalliq dengan mutalliq. Mana mutalaknya ini? Zakaria. Uzlah atau hawalah? Uzlah. Nah, mutalik dengan uzlah. Walaupun di situ ada dua amil antara hawala dan uzlah, tapi fi di sini adalah menerangkan uzlah, bukan menerangkan hawala. Itu nanti berfaedah sekali dalam mengenal mutalik dan mutalak. Seperti ucapan ra'aitul hilala fauqa sahab atau ra'aitul hilala ala sahab, saya melihat hilal di atas awan. Maka di atas awan ini menerangkan apa? Menerangkan hilal, bukan menerangkan ra'aitu. Kalau menerangkan ra'aitu lah melihatnya, berarti kamu berada di atas awan. Tapi kalau ra'aitu al-hilala fil masjidi, maka fil masjidi ini mutalik dengan ra'aitu. Menerangkan kamu itu melihatnya di mana? Kamu melihatnya di masjid, bukan hilalnya di masjid. Faham? Antara mutalik dengan mutalak, menerangkan dan yang diterangkan. Kalau salah di dalam mengaitkan antara mutalik dengan mutalak, nanti juga akan salah di dalam memahami artinya. Seperti tadi, ra'aitu al-hilala ala sama atau ala sahab. Saya melihat hilal di atas awan. Maka di atas awan ini adalah sebuah keterangan untuk hilal. Hilalnya itu di atas awan, bukan ra'aitunya. Kalau seandainya dia menerangkan ra'aitu, maka kamu berarti melihatnya di atas awan, naik helikopter. Tapi kalau ra'aitul hilala fil masjidi atau minal masjidi, saya melihat hilal fil masjid, maka ini bukan menerangkan hilal, tapi menerangkan bagi ra'aitu. Kalau tadi ra'aitul hilala ala sama muta'alik dengan mahduh, takdirnya kainan sebagai hal dari hilal. Tuh, maka di sini walau hawalal uzlata fi ra'sil jabal. Firasi di sini adalah muta'alik dengan uzlah, bukan muta'alik dengan hawal. Walau hawal al-uzlata fi ra'sil jabal. Fi ra'sil jabal, ra'si mudhaf, jabal mudhafun ilaih. Ini nasihatnya Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya seseorang apapun keadaannya dan sampai kapanpun, dia tidak akan pernah lepas, yang namanya dalam kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari lawan, dari seseorang yang, dari orang-orang yang membencinya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Jadi laisa yakhlul mar'u min diddin ay sawa'un kana fil umur ad-diniyah awid dunyawiyah. Dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, seseorang pasti akan memiliki musuh. Memiliki lawan yang membencinya dan memusuhinya. Ini sudah pasti. Dan seharusnya seorang mukmin menjadikan permusuhannya adalah dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, maka sepatutnya bagi dia untuk, sebagaimana kemarin nasihatnya Imam Ibn Wardi adalah taghadi, memejamkan mata. Dalam urusan dunia, hendaknya dalam beberapa perkara kita memejamkan mata. Maka seorang mukmin hendaknya menjadikan permusuhannya adalah di dalam urusan agama. Walau hawal uzlata fi ra'sil jabal, ini adalah penjelasan. Walaupun dia mau berlari sekuat apapun, yang namanya musuh, yang namanya lawan, ini pasti akan ada. Bahkan lawan yang terbesar adalah dirinya sendiri dari syaitan. Ini enggak akan pernah lepas. Mau kemanapun kamu lawanmu ada di situ. Maka kamu berusaha mengasing di tempat manapun, pasti akan ada masalah, pasti akan ada musuh. Ini nasihat. Jadi tidak ada pilihan lain selain sabar dan musabarah. Tidak ada pilihan lain selain as-sabru wal musabarah. Selain sabar dan juga mensabari perang melawan musuh-musuh yang menjadi musuh kita di dalam urusan agama. Kamu mau cari tempat kemanapun, tidak akan lepas dari masalah. Tidak akan lepas dari did, dari lawan. Tidak akan lepas dari kebencian manusia. Karena itu dikatakan oleh para ulama, ridon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia seluruhnya adalah sebuah tujuan yang enggak akan pernah dicapai. Ridon nas ghayatun la tudrak. Kamu ingin membuat manusia ridho semuanya, enggak akan bisa. Kalau kamu membuat ridho sebagian orang, pasti kamu akan membuat benci sebagian yang lain. Kalau kamu membuat sebagian orang ridho, pasti yang lain enggak akan terima. Karena itu mustahil membuat semua manusia itu ridho. Hatta walau kana, seandainya memiliki talawun, memiliki banyak wajah, ini juga enggak akan pernah membuat semua manusia ridho. Seorang mukmin yang sejati tidak akan menyukai, tidak akan mencintai. Walaupun kamu berusaha sopan santun, berusaha menampakkan budi pekerti, akhlak yang baik kepada semua orang yang kamu jumpai, tetap enggak akan ada orang yang membencimu. Ini sudah pasti. Ini sudah menjadi sunnatullah. Kalau kita tahu bahwasanya membuat semua manusia itu ridho itu mustahil, maka tidak ada pilihan lain selain membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho manusia, manusia ridho atau enggak ridho enggak urus. Itu ya, ikhwan. Kalau kita tahu bahwasanya membuat semua manusia ridho itu enggak mungkin, maka tidak ada pilihan lain selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting meridhokan Rabbun Nas. Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un radiyan nasu am lam yardau. Mau manusia itu ridho, mau enggak? Ini enggak ada urusan. Karena percuma, mau dicari keridhaan manusia semuanya juga enggak akan bisa. Maka tiada pilihan lain selain membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, berusaha membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Walaupun dibenci manusia. Karena kalau enggak gitu pun akan tetap dibenci oleh manusia. Maka tiada pilihan lain. Dan nanti juga akan datang dari kalamnya Syekh Yahya Habibullah Ta'ala. Bahwasanya yang namanya dakwah itu pasti punya musuh. Maka enggak akan bisa seseorang itu lepas membuat dakwahnya disukai semua orang. Enggak akan bisa. Membuat dakwahnya laris. Di sana sini enggak akan bisa, pasti akan ada yang membenci. Pasti akan ada yang membenci. Dan barang siapa yang berusaha membuat manusia ridho dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memurkainya dan akan membuat manusia juga memurkai mereka. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, hadza la syak. Ini tentu, kata Syekh Yahya, la syak. Tidak ada keraguan lagi. Anahu la budda lahu min diddin. Bahwasannya, hu di sini adalah dhamir syan. Bahwasannya, tidak akan terlepas bagi dia min diddin. Min diddin di sini muta'alik dengan apa? Jar majrur di sini muta'alik dengan apa? Dengan mana, Dar? Dar. Dengan lahu. Dengan apa ini? Riz. Dalil dengan apa ini? Min diddin. Menerangkan apa ini? Ini menerangkan mana ini? Min diddin ini. Menerangkan Buddha ini loh. La Buddha. Lahu juga muta'alik dengan Buddha. Min diddin juga muta'alik dengan Buddha. Nam. La Buddha. Lahu. Kalau lahu ini muta'alik dengan kainun. La Buddha kainun lahu. Dengan khobarnya. Lahu ini muta'alik dengan khobarnya la. Dan min diddin ini muta'alik dengan Buddha. Annahu la Buddha lahu min diddin. Pasti tidak akan lepas. Tidak ada jalan, tidak ada kata tidak bagi dia. Dari lawan. Bal wa addadun minal jin wal ins. Bahkan bukan hanya satu lawan, bahkan banyak lawan dari kalangan jin dan manusia. Kok ngobrol dengan anak-anak ini siapa lagi? Jangan ngobrol dong. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syayatin al ins wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Ini terpotong. Karena syahidnya itu enggak tersebut di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Itu syahidnya. Cuma Asy-Syahaya karena menyebutkannya bagian belakangnya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Berupa syayatin al-insi, berupa syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian dari mereka akan mewahyukan atau membisikkan. Auha maknanya adalah membisikkan atau membicarakan. Ila ba'din kepada sebagian yang lain, yaitu berupa zuhrufal qaul. Ucapan-ucapan yang dihiasi. Ucapan-ucapan yang terdengar atau terlihat mempesona. Itu makna zuhrufal qaul. Hurura sebagai tipuan. Hurura irabnya adalah mafulun li'ajli. Sebagai tipu daya terhadap yang lain. Maka syahidnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna, kami demikian kami jadikan bagi setiap nabi. Enggak ada nabi yang enggak punya musuh. Semua nabi pasti punya musuh. Maka kalau kamu mau mengikuti sunnahnya para anbiya, harus punya musuh. Harus punya musuh. Punya musuh itu hukumnya wajib. Enggak boleh enggak punya musuh. Kono di dunia kok enggak ada musuh. Harus punya musuh. Karena agama ini adalah al-hubbu wal-bughd, cinta dan benci. Agama ini adalah mabniun al-hubbu wal-bughd, cinta dan benci. Maka harus ada yang dibenci, harus ada yang dimusuhi. Dan al-bughd itu adalah sababun lil-adawah wal-baghdha, sababun lil-adawah. Sebab bagi permusuhan. Maka punya musuh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan agama itu hukumnya wajib. Karena itu adalah sunnahnya para anbiya. Kamu harus membenci dan harus memusuhi. Ahlu asyirik. Ahlul bidah. Ahlul ma'asi. Harus punya kebencian. Terhadap orang-orang kufar. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Maka harus punya kebencian kepada orang-orang buruk. Tapi dirinci, kalau kepada orang kafir kebenciannya harus 100%. Kalau kepada orang mukmin yang memiliki maksiat, tergantung dengan maksiatnya. Semakin besar maksiatnya, semakin besar bid'ahnya, maka semakin besar pula kebenciannya. Itu. Jadi seseorang wajib punya musuh, wajib membenci orang-orang buruk. Kalau orang kafir wajib dibenci 100%, enggak boleh dicintai sama sekali. Kalau orang mukmin maka wajib dibenci sesuai dengan kadar keburukannya dan dicintai sesuai kadar ketaatannya. Ahlul bidah, masalahnya sekarang ahlul bidah dibenci. Kita membenci ahlul bidah, memusuhi ahlul bidah. Mana cinta kita? Saya tanya. Ini yang pernah menjadi iskal bagi saya juga. Mana bentuk cinta kita kepada ahlul bidah? Ya kan mereka kan muslim, juga harus dicintai. Hah? Bencinya kita itu adalah mencintai. Oh, nanti tabrakan antara cinta dan benci. Mereka itu harus dibenci dan juga harus dicintai. Masalahnya kadar cinta kita kepada ahlul bidah itu seberapa? Nah, ini yang pernah dulu menjadi iskal bagi saya. Mana bentuk loyal kita kepada ahlul bidah atau kepada para hizbiyun yang mereka itu mukminun, mereka itu adalah muslimun. Apa bentuk cinta kita kepada mereka? Kok yang kita nampakkan kok kebencian terus? Ketemu enggak salam. Ini enggak nyapa, kebencian. Mana cinta kita? Ayo jawabannya. Cinta kita kepada mereka adalah fil batin. Demikian kata fawaid dari sebagian masyayikh Jazair. Bahwasannya kecintaan kita kepada ahlul bidah itu adalah fil batin. Tidak kita nampakkan. Kenapa? Untuk menguatkan janib baro. Untuk demi menjaga proses penghajaran dan juga proses kebencian kita kepada mereka. Jadi kecintaannya disembunyikan. Kecintaannya fil batin. Kenapa? Kalau enggak gitu, kalau kita harus benci dan juga cinta kepada mereka, kita nampakkan dua-duanya, enggak, nanti enggak jadi. Akhirnya membeli. Akhirnya tamayyuk. Akhirnya enggak maslahat untuk menjauhi dan maslahat untuk membenci mereka enggak jadi. Enggak jadi akhirnya. Kalau kecintaan kita juga kita nampakkan. Ini faedah yang dulu saya sempat iskal. Mana bentuk cintaan kita kepada ahlul bidah? Katanya kita juga harus cinta kepada mereka. Ya, cinta kita adalah fil batin, enggak kita nampakkan. Karena apa? Karena kita sedang memberlangsungkan proses apa? Benci, jadi enggak dinampakkan. Tapi nanti kalau misal ada sebuah perkara yang menuntut agar untuk mencintai mereka, seperti misalnya rumah mereka kebakaran, nah tetap kita ada, tetap masih ada loyal kita. Di situlah loyal kita nih anak-anak. Nampak. Kalau orang kafir mau kebakaran, mau apa sakarepe? Enggak ada cintaan sama sekali. Tapi kalau ahlul bidah, nanti kecintaan kita, loyal kita itu akan nampak di saat-saatnya tertentu, di saat-saat yang tertentu. Adapun ketika proses untuk bermuamalah dengan mereka, menjauhi mereka dan memusuhi mereka, wala kita itu ada, namanya muslim. Jangan mengira kemudian kita enggak mencintai mereka. Ya, ada cinta kita kepada mereka. Tapi fil batin enggak kita nampakkan demi menguatkan atau demi memuluskan proses membenci mereka yang dikuatkan. Di menggolabah. Gholabatu janibi al-bughd. Gitu loh. Karena kalau kita campur aduk jadi satu, enggak jadi nanti. Batal. Paham di sini? Jadi misal kalau kamu tanya, katanya kamu seorang muslim, kok enggak salam pada saya, kok kamu ketika kamu ketemu kok enggak nyapa. Nah, ada kecintaan kita kepada mereka, ada, tapi itu fil batin, enggak kita nampakkan. Karena kita sedang melakukan proses yang lain, yaitu kebencian. Kalau enggak gitu nanti enggak jalan. Kalau enggak gitu nanti enggak jalan. Syahidnya adalah setiap nabi pasti memiliki musuh. Maka orang-orang yang mengikuti jalannya para anbiya, dan itu hukumnya wajib, pasti juga harus punya musuh. Sebagaimana para anbiya memiliki musuh, baik dari kalangan syayatin al-ins maupun syayatin al-jin. Itu dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Seandainya kalian merasa sakit, in takunu ta'lamun, jangan dibaca ta, harus dibaca ta, tersakiti, terluka. Jika seandainya kalian terluka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka juga, yaitu orang-orang kafir, mereka juga terluka sebagaimana kalian terluka. Jadi di dalam peperangan, kalau seandainya kalian merasakan sakit, kalian merasakan berat, merasakan dahaga, merasakan lelah, merasakan letih, merasakan pedihnya luka, sesungguhnya orang-orang kafir mereka juga merasakan hal yang sama. Bedanya apa? Bedanya mulai watarjuna itu. Bedanya kalian mengharapkan dari Allah apa-apa yang tidak mereka harapkan. Itulah bedanya. Sama-sama kerja, sama-sama capek, sama-sama lelah. Satunya bayaran, satunya enggak. Orang mukmin bayaran. Orang kafir enggak dapat apa-apa. Sama-sama kerja, sama-sama lelah, sama-sama capek, sama-sama terluka. Ayat ini sudah pernah kita jelaskan dahulu ketika di Riau menjelaskan kalamnya Imam Ibnul Qayyim dengan panjang lebar walillahilhamdul minnah. Dan ayat ini sangat besar kedudukannya. Bahwasanya kita di dunia ini hidup sama-sama pasti beribadah juga akan capek, enggak ibadah juga pasti akan capek. Jadi mending daripada sama-sama capek, ya mending kita gunakan capek kita dalam kebaikan. Capek kita yang berpahala. Kamu enggak ngaji, kamu enggak jadi anak pondok, kamu tetap akan capek di luar sana. Kamu juga akan sakit, kamu juga akan mendapatkan kerasnya kehidupan yang sama. Nah, daripada sama-sama capek, sama-sama lelah, sama-sama terluka, mending dipakai untuk kebaikan. Ini kaidah yang sangat asas untuk menjalankan kehidupan ini. Kamu mau jadi orang baik atau enggak jadi orang baik, sama-sama kamu akan menghadapi hitam putihnya kehidupan, huru-hara kehidupan pasti akan berlalu dan akan menghampiri dan akan hinggap di dalam hidupmu. Daripada sama-sama resikonya, mending kamu gunakan untuk kebaikan, yaitu sesuatu yang berpahala. Watarjuna, dan kalian, sedangkan kalian mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang tidak mereka harapkan. Itu bedanya. Orang-orang kafir juga pasti gak akan lepas dari pahit getirnya kehidupan ini. Seenak-enaknya mereka, semewah-mewahnya kehidupan orang-orang kafir, mereka juga enggak akan lepas dari pahit getirnya kehidupan. Mereka juga akan merasakan luka, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu, air matamu berderai, mereka juga, air mata mereka juga akan berderai dalam kehidupan ini. Tapi bedanya kamu mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala apa yang tidak mereka harapkan. Maka daripada sama-sama seperti itu, kalau kamu kalau sama-sama suruh kerja, yang bayaran sama yang enggak bayaran milih mana? Masa mau kamu suruh enggak kerja enggak bayaran? Jadi ibaratnya hidup ini kerja. Ibaratnya hidup ini kamu akan melewati hal-hal yang melelahkan, akan melewati hal-hal yang menyakitkan, akan melewati hal-hal yang penuh dengan tangisan. Pilihannya ada dua, kamu mendapat pahala atau enggak dapat pahala? Dapat bayaran apa enggak dapat bayaran? Masa milih yang enggak bayaran? Ya rugi toh. Sama-sama kerja. Makanya ya ikhwan, ihtisab. Di dalam semua hal yang kita lewati dalam kehidupan ini, hendaknya kita ihtisab. Kita asuransikan, kalau bahasa kasarnya, asuransikan semua rasa sedih kita, semua luka kita, semua tangisan kita, semua pilu, semua sembilu. Kita mintakan gantinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa pahala. Itulah seorang mukmin. Menggadaikan seluruh kesedihan, seluruh duka, lara yang ia lewati dalam kehidupan ini, semuanya digadaikan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayusibul mu'mina min ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syaukata yushakwa illa kafarallahu biha min khotoyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah penjelasan tentang ayat ini, watarjuna minallahi ma la yarjun. Jika seandainya kamu dalam hidup ini kamu terluka, kamu tersakiti, kamu sedih, kamu gundah gulana, kamu menderita, kamu sengsara, maka sesungguhnya mereka juga merasakan hal yang sama. Dan ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tasliyah, pelipur lara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang mukmin dukanya terobati. Bahwasanya apa, seluruh apa hal, seluruh hal yang menimpanya dari kesedihan, semuanya insya Allah akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan ihtisab, mencari pahala. Kalau enggak ihtisab enggak dapat. Syaratnya harus watarjuna minallah ma la yarjun. Kalian harus berharap harus meniatkan, menggadaikan semua kesedihan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa-apa ya ikhwan. Di dunia ini air mata kita akan bercucuran. Dan dada-dada kita akan sesak dengan banyaknya sandiwara kehidupan. Maka asuransikanlah, gadaikanlah. Kalau asuransi hukumnya haram, kalau asuransi dunia. Gadaikanlah semua kesedihan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah ayat ini menjelaskan bahwasanya kalian juga akan terluka. Mereka juga terluka. Jadi punya musuh. Pasti punya musuh. Kalian enggak pernah terkena luka sama sekali, gimana? Laki-laki kok enggak terkena luka? Laki-laki harus terluka. Laki-laki harus tersakiti. Tapi harus fi sabilillah. Harus fi sabilillah. Itulah luka yang berbayar. Itulah luka yang berpahala. Maka tinggalkanlah luka-luka yang hanya menjadi bisikan-bisikan syaitan. Luka-luka cinta. Luka-luka asmara, semua itu adalah luka gratisan. Cuma sakit dan enggak ada pahalanya. Tapi seorang mukmin hendaknya terluka dengan luka yang berbayar, luka yang berpahala. Jadikanlah lukamu berpahala. Ini, luka fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jari beliau tergores, tersakiti dan berdarah, ma anti illa usbu'in damaiti wa fi sabilillah malakiti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini tidaklah kecuali hanya jari. Wafi sabilillah malaki tidak. Apa yang kamu dapatkan dari darah ini adalah fi sabilillah. Maka terlukalah wahai seorang mukmin, tapi fi sabilillah. Tersakitilah wahai seorang mukmin, tapi fi sabilillah. Jangan rela kamu itu hanya tersakiti, terluka dengan hal-hal yang gratisan. Luka dari syaitan, dilukai oleh setan, dilukai oleh perasaan, dilukai oleh hal-hal yang tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlukalah tapi dengan luka yang berpahala. Itu fi sabilillah. Qala wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Enggak ada luka berpahala ya, Abu Zubair. Terlukalah dengan luka yang berpahala ya. Gantilah luka-lukamu yang luka-luka gratisan itu dengan luka yang berpahala. Tinggalkanlah nyanyian-nyanyian setan. Perasaan-perasaan yang mengiringi dalam mimpi-mimpimu itu. Gantilah dengan luka yang berpahala. Lelah fi sabilillah. Lelah dalam talabul ilm. Tersakiti dalam talabul ilm. Kehormatan yang terlanggar dalam talabul ilm. Semua itu adalah insyaAllah fi sabilillah. Qala wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ayat ini juga sangat penting. Ayat ini juga sangat penting sekali, perhatikan. Dan demikianlah kami jadikan, demikian pula kami jadikan bagi setiap nabi musuh, aduwan. Aduwan di sini bukan berarti kemudian maknanya cuma satu musuh, enggak, tapi ini adalah mufrad. Tapi mutlak. Minal mujrimin, dari kalangan orang-orang mujrim. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala, karena ba di sini kalau setelah kafa itu adalah zaidah. Wa kafa bi rabbika, maknanya adalah wa kafa rabbuk. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai hadian, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira sebagai penolong. Perhatikan antara dua kata ini, hadian dan nasiron. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya dakwahnya seseorang itu butuh dua hal ini. Butuh hidayah dan butuh pertolongan. Ini adalah faedah dari taksimnya hadian wa nasiron. Hadian di sini dijadikan sebagai qasim dari nusrah. Al-hidayah dijadikan sebagai qasim dari nusrah. Dakwahnya seseorang itu butuh dua hal. Butuh diberi hidayah dan butuh diberi pertolongan. Kita lihat di sana terkadang dakwahnya seseorang diberi hidayah, dakwah yang lurus, dakwah yang di atas sunnah, dakwah yang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang enggak dapat mendapat nusrah, enggak dapat pertolongan. Enggak seberapa disambut oleh manusia. Kadang dilawan, kadang dimusuhi, kadang digagalkan, kadang dirobohkan, kadang dibakar. Ini berarti mendapatkan hidayah tapi enggak mendapatkan apa? Nusrah, tidak mendapatkan pertolongan. Demikian juga, ada kalanya dakwah itu mendapatkan pertolongan, nasir. mendapatkan nusrah dari Allah Subhanahu wa taala. Disambut banyak orang, disambut ribuan orang, memiliki pengikut jutaan manusia. Betapa banyak dakwah di dunia ini yang seperti itu. Muridnya jutaan, muridnya ribuan. Simpatisannya jutaan. Tapi enggak diberi petunjuk. Dakwah yang sesat. Dakwah yang tidak di atas bayyinah, dakwah yang tidak di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga sama saja percuma. Hakikatnya itu juga tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ditolong secara zahir. Dan ini yang lebih memukau mata kebanyakan manusia, lebih silau di mata kebanyakan manusia. Kalau dakwah itu memiliki bangunan yang tinggi, memiliki simpatisan yang banyak, memiliki murid yang masya Allah, ini kayaknya dakwah yang sudah masya Allah. Padahal belum tentu. Dakwahnya seseorang itu butuh dua hal, butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga butuh nusrah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin dakwahnya para rasul, dakwahnya para anbiya-Nya. Cukuplah Rabbmu sebagai hadian, sebagai pemberi hidayah dan sebagai penolong. Karena dakwah itu butuh dua hal ini. Dakwahnya para anbiya adalah dakwah yang mahdiyah, yang diberi hidayah, sekaligus dakwah yang mansurah, yang ditolong. Dan selama dakwah itu diberi hidayah, insya Allah, itu adalah sebuah pertolongan. Walaupun enggak harus pertolongan itu kemudian banyak orang yang menyambut. Terkadang seorang nabi datang hanya dengan wama'ahu rajulun aw rajulan. Seorang nabi kadang datang pada hari kiamat enggak membawa pengikut sedikit pun. Itu ya, ikhwan. Maka waqafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Seorang dai ini butuh diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga butuh ditolong, dan semua itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, asalkan kamu mengikuti jalannya Nabi. Kalau enggak mengikuti jalannya Nabi, enggak dapat hidayah dan juga enggak dapat nasir. Enggak dapat pertolongan. Makanya, kalau kamu mengikuti jalannya para anbiya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dua hal itu. Kamu juga akan ditolong. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menolong suatu dakwah, siapapun yang ingin menghancurkannya enggak akan mampu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberi hidayah suatu dakwah, siapapun yang ingin menyesatkannya enggak akan mampu. Karena itu betapa besarnya ayat ini. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, seorang dai hendaknya tawakal. Menggantungkan satu-satunya harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwahnya, selalu lujuk dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah sekaligus menolong dakwahnya. Semua itu hanya Allah yang bisa memberi, ya ikhwan. Dakwah kita ini di sini ini tidak ada harapan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua dari ayat ini adalah, lihat, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Deskripsi seorang musuh itu apa? Deskripsi orang musuh itu adalah orang yang mengalahkanmu atau menyesatkanmu. Karena tadi dari kandungan hadian wa nasiron tadi, sifatnya musuh di sini adalah yang menyesatkan atau mengalahkan. Selama ini yang kita tahu musuh itu adalah hanya yang mengalahkan saja. Enggak, musuh itu yang menyesatkan itu juga musuh. Maka seorang dai yang berkawan dengan kawan-kawan yang buruk dari kalangan ahlul bidah, dengan kalangan orang-orang organisasi, mengiranya itu adalah kawan, itu musuh. Orang-orang yang menyesatkanmu, orang-orang yang mengajakmu kepada keburukan, itu bukan kawan, itu musuh. Karena di sini sifatnya musuh itu adalah kalau enggak mengalahkan, ya menyesatkan. Musuh itu yang mengalahkanmu, yang menyakitimu, yang mendolimimu, itu musuh. Ada kalanya juga musuh itu enggak menyakiti. Ngawani, barengi pas jalan, ngasih fasilitas, tapi musuh. Ya wakil kayak gitu, banyak juga seperti itu. Di kalangan orang-orang sesat, memberimu fasilitas, memberimu uang, memberimu sokongan, menemanimu, berjalan bersamamu. Tapi dia menyesatkan, mengajakmu kepada keburukan, mengajakmu kepada hal-hal yang buruk, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya juga musuh, bukan kawan. Kawan itu enggak gitu. Itu ya, kawan. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Itu adalah mujrim. Walaupun dia menampakkan kebaikan, tapi kalau dia itu menyesatkan, menggiringmu kepada kesesatan, maka dia itu adalah mujrim. Maka seorang mukmin harus punya musuh. Qala wa ma ahsana ma qila, dan alangkah bagusnya apa yang dikatakan dalam sebagian syair. Syair ini sering sekali diucapkan Syekh Yahya. Samaniyatun la budda minha alal fata wa la budda an tajri alaihi samaniyah. Sururun dalam riwayat yang lain wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa sukmun wa afiyah. Bait syair ini biasanya anak-anak muda sering sekali melantunkannya karena ini bait anak muda. Ada 8 hal yang pasti berlalu bagi seorang pemuda. Dan pasti juga semua as-samaniyah alif lam di situ lil ahad. Semua 8 tadi pasti akan berjalan, akan mendatanginya semuanya. Wala budda an tajri alaihi zaman, dan keseluruhan dari yang ke-8 tadi pasti akan menemuinya semuanya. Pertama adalah sururun, kebahagiaan. Wabu'sun, ini kalau pakai riwayatnya Syahaya, wabu'sun, bukan pakai bi'sun, wabu'sun, pakai wawu, hamzah, wabu'sun. Rasa senang, kebahagiaan, wabu'sun, kesedihan, penderitaan, itu mana bu'sun. Wajtima'un, dan bertemu, waburqatun, dan pasti akan berpisah. Nah ini. Bertemu, kalau kamu bertemu pasti akan berpisah. Menemukan sesuatu dan akhirnya kehilangan lagi, itu adalah sebuah suatu hal yang pasti dalam dunia ini. Wajtima'un wa furqatun, ketemu dan akhirnya berpisah, itu sudah pasti. Jadi jangan nangis, jangan bersedih ketika berpisah, karena itu sudah menjadi kewajiban. Wa usrun, dan juga rasa dan juga kesulitan. Wa yusrun, dan juga kemudahan. Tsumma sukmun, kemudian rasa sakit. Wa afiyah, dan kesehatan. Ini sudah pasti seorang pemuda atau manusia pasti akan melewati 8 hal ini. Ya, ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Fa yaumun lana wa yaumun alaina wa yaumun nusa'u wa yaumun nusar. Satu hari bagi kita, satu hari yang lain melawan kita. Dan satu hari yang kita itu dibuat senang. Wa yaumun nusa'u, dan satu hari kita dibuat sedih. Wa yaumun nusar, satu hari kita dibuat senang. Wajtima'un wa furqah, bertemu dan akhirnya berpisah. Wa usrun, pasti ada sulit, pasti ada mudah. Pasti ada rasa sakit, dan pasti ada afiyah, kesehatan. Ini diapal. Tamaniyatun la budda minha alal fata wa la budda an tajri alaihi tamaniyah. Sururun wa bu'sun wa jtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma sukmun wa afiyah. 8 hal yang pasti akan kita lewati. Maka bersiaplah. Ketika kamu senang, bersiaplah untuk sedih. Ketika kamu berkumpul, bersiaplah untuk berpisah. Ketika kamu mendapatkan kesulitan, bersiaplah untuk kawannya, yaitu berupa kemudahan atau sebaliknya. Ketika kamu sakit, juga pasti akan ada sehat. Atau ketika kamu sehat, juga suatu hari pasti kamu akan sakit. Ini sudah pasti 8 hal ini. Syahidnya adalah, kalau kita hidup nggak punya musuh, maka kurang. Apa namanya? Sururun wa bu'sunnya itu kurang kalau kita nggak punya musuh. Kurang seru. Hidup itu kalau gak punya musuh, gak punya lawan, kurang seru. Harus punya saingan. Harus punya saingan biar terpacu. Untuk mencari kemuliaan. Untuk mencari kemuliaan. Qala fil hadithil qudsi, dan dalam hadis qudsi, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'zini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahru biyadil amru qallibul laila wan nahar. Ibnu Adam ini menggangguku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yu'zini, ibnu Adam mencela ad-dahr, sedangkan saya adalah yang membuat ad-dahr, yang menciptakan ad-dahr. Biyadil amr, di tanganku ada segala urusan. Qallibul laila wan nahar, akulah yang membuat dahar tadi, masa tadi, yaitu yang membolak-balikan antara lail, antara malam dan siang. Ini enggak kita jelaskan karena di sini yang mau dibawakan syaihnya bukan ini. Ini mau dibawakan syaihnya adalah ini Allah Ibnul Wazir ini. Pada hadis ini Al-Imam Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnul Wazir, Muhammad Ibnu Ibrahim namanya. Al-Wazir adalah Ibrahim, bapaknya adalah seorang wazir. Kemudian anaknya yaitu Muhammad, maka dikenal dengan Ibnul Wazir, Al-Imam Ibnul Wazir, Muhammad Ibn Ibrahim. Rahimahullah ta'ala fi syarih hadal hadith fi Raudul Basim, dalam kitab beliau Ar-Raudul Basim, fi Zab an Sunnati Abil Qasim. Jadi dalam hadis ini, Al-Imam Ibnul Wazir dalam kitab beliau Ar-Raudul Basim memberikan catatan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala saja enggak lepas dari gangguan hambanya. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat, tidak tersakiti oleh siapapun. Maka Al-Imam Ibnul Wazir mengatakan, annahu qol ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyuhu nabiyul huda fakaifa ana. Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak selamat dari gangguan hamba-hambanya, min bariyatihi wala nabiyuhu nabiyul huda, demikian pula nabinya saja juga enggak selamat, fakaifa ana, maka bagaimana saya mau minta selamat? Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja enggak selamat dari gangguan, masa saya juga mau minta selamat dari gangguan? Maka kita kalau mencari keselamatan total dari gangguan manusia enggak akan bisa. Pasti yang namanya gangguan, masalah, problematika, huru-hara, prahara, semuanya pasti akan lewat dalam dan hinggap dalam kehidupan kita ini. Kitab Ar-Raudul Basim ini adalah kitabnya Imam Ibnul Wazir, membantah tentang Ahlul Bidah. Karena beliau disakiti, beliau disampai diusir, dimusuhi dan yang semisalnya. Makanya gitu, makanya beliau bilang gitu. Nabi saja enggak selamat dari gangguan, masa saya mau minta selamat? Pakai fa'ana, bagaimana saya mau minta keselamatan? Qala fi sahihain, dalam sahihain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Aisyah ini, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha tentang awal mula wahyu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Awa mukhrijiyahum, awa mukhrijiyahum." Hum ini bisa jadi mubtada, bisa jadi fa'il dari mukhriji. Maf'ulnya mudhaf ilaih itu mukhrijiya. Karena itu mukhriji ya. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya? Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belum diutus menjadi seorang rasul, baru datang beberapa wahyu. Di awal-awal diutusnya beliau, beliau tanya kepada, diajak Khadijah tanya kepada Waraqah bin Naufal, seorang ahlul kitab. Maka Waraqah bilang, ini adalah sama sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa. Dan andai saja saya nanti masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Maka Rasulullah kaget, loh, saya nanti mau diusir? Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Qala Waraqah, maka Waraqah menjawab, na'am, betul. Lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa udi, tidaklah datang seseorang dengan semisal apa yang kamu bawa kecuali dia juga akan dimusuhi. Bukan hanya kamu, semua pengikutmu yang membawa sebagaimana apa yang kamu bawa, mereka juga semuanya akan dimusuhi. Ini syahidnya. Maka semua pengikutnya para anbiya, kalau kamu berusaha mengikuti dakwahnya para nabi, bersiap-siaplah untuk disakiti, bersiap-siaplah untuk dimusuhi, bersiap-siaplah untuk diganggu, bersiap-siaplah untuk dibenci. Makanya kalau ada orang enggak punya musuh, dakwah enggak punya musuh, itu dakwah apa? Bukan dakwahnya para anbiya. Walaupun bukan berarti kemudian dakwah isinya musuhan toh, ini lain loh. Semua ucapan itu harus pada tempatnya. Yang jelas dakwah itu harus punya musuh. Seorang dai harus punya musuh, karena itu adalah kata Waraqah tadi. Waraqah ini bukan menebak gaib. Waraqah ini adalah mengatakan sebagaimana apa yang tertera dalam kitab mereka. Dan itu memang kenyataannya. Semua yang mengikuti jalannya para anbiya pasti akan dimusuhi. Kalau kamu gak dimusuhi orang, berarti ini bukan jalannya nabi. Begitu saja. Kalau kamu dakwah kemudian gak ada yang memusuhi, ini berarti bukan dakwahnya para anbiya yang kamu serukan. Karena dakwahnya para anbiya itu harus dimusuhi orang. ada yang menolong dan juga ada yang memusuhi, itu sudah pasti. Dan ingat, dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah terlebih di zaman seperti ini rasanya pahit, enggak semua orang senang. Rata-rata manusia pasti benci. Itu rata-rata manusia pasti akan benci dengan dakwahnya Ahlussunnah. Karena apa? Karena dakwahnya Ahlussunnah adalah bermusuhan dan melawan seluruh kebatilan, seluruh kemungkaran, dimusuhi semuanya. Maka enggak heran musuhnya Ahlussunnah ini dari semua kalangan. Ini adalah faedah emas dari Al-Ustaz Abu Mas'ud hafizahullah taala. Dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah akan berhadapan dengan semua orang. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah akan bertentangan, akan memberantas seluruh kebatilan. Dari semua kalangan. Mulai dari kalangan para penguasa, dari kalangan para a'immatus su', dari kalangan para ulama-ulama su', dari kalangan ahli maksiat, dari kalangan ahli syirik, dari kalangan ahli bidah, semuanya dimusuhi. Jadi jangan heran kalau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini dimusuhi semua orang. Ya memang sudah seperti itu. Sewajarnya. Sudah seperti itu lumrahnya dakwah. Apa mekhwan? Siap dimusuhi? Bisa? Hah? Insyaallah. Dimusuhi siapa? Siap dimusuhi? Dana? Kalau kamu bawa dakwah ini berarti kamu harus siap-siap dimusuhi orang. Harus siap-siap dibenci orang. Harus siap-siap diganggu, diberi azab. Makanya kita juga hari demi hari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesiapan diri di dalam mengemban agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sekali lagi saya ingatkan, dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah dakwah yang dibenci oleh banyak orang. Karena dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah ini harus melawan dan berseberangan dengan seluruh kebatilan manusia. Mulai dari ahlu syirik, dari ahlul bidah, dari ahlul ma'asi. Semua kebatilan dimusuhi. Semua kebatilan diberantas. Semua kebatilan ditepis. Jadi jangan heran. Kalau lawannya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari seluruh lapisan. Dari seluruh lapisan. Kenapa? Karena manusia itu rata-rata mayoritas mereka di atas kebatilan. Ini sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wama aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Wain tuti aktsara man fil ard yudillukan sabilillah. Semua dalil mengatakan bahwasanya rata-rata mayoritas manusia di atas kebatilan. Lah kalau kita menyuarakan kebenaran, maknanya kita harus berhadapan dengan semua lapisan masyarakat. Mafhum di sini? Allah memberitakan bahwasanya mayoritas penduduk bumi, mayoritas manusia itu mereka berada di atas kebatilan. Artinya kalau seandainya kalau kita itu menyuarakan kebenaran dan kita itu membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara wajib harus berhadapan dengan mayoritas manusia. Maka jangan heran kalau dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah enggak diterima oleh banyak orang. Karena rata-rata manusia itu mengikuti hawa nafsu. Rata-rata manusia itu enggak doyan dengan kebenaran. Itu ikhwan. Jadi jangan kemudian 100% kesalahannya di kambing hitamkan dai-nya. Oh, dakwahnya enggak hikmah. Dakwahnya keras. Dakwahnya enggak ada lemah lembut di dalamnya. Nabi kurang lembut piye? Aijal. Nabi itu kurang lembut bagaimana? Nabi itu kurang hikmah bagaimana? Tapi itulah sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sebaik-baik manusia, semulia-mulianya manusia, tapi juga dimusuhi. Ini kata Warokoh. Mendapatkan dari kitab-kitab mereka. Dan itulah memang yang sesuai dengan dalil bahwasanya semua yang akan datang, semua yang datang membawa dakwahnya para anbiya pasti akan dimusuhi orang. Jadi jangan kemudian seenaknya sendiri yang dikambing hitamkan selalu terus mesti dai-nya. Dakwai elek, dakwai mencela manusia ya mesti dimusuhi orang. Gimana keburukan enggak dicela? Keburukan itu wajib dicela. Walaupun tentunya adalah tidak menafikan untuk mencela dengan baik, mencela dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lurus, bukan dengan caci makian. Itu ya, ikhwan. Jadi dakwahnya para anbiya dan orang-orang yang berdakwah di atas jalannya para anbiya pasti akan dimusuhi oleh orang. Dakwahnya Ahlussunnah pasti akan bertentangan dengan seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan manusia. Karena dakwah itu adalah menyuarakan kebenaran, sedangkan kebatilan sudah dari jengkal tiap jengkal demi jengkal dipenuhi dengan kebatilan. Maka jangan kaget, jangan heran kalau dimusuhi oleh banyak orang. Dan disitulah letak panasnya bara api. Katanya kalau menggenggam sunnah kayak menggenggam bara api. Nah kalau kita dakwahnya enggak berat seperti itu, berarti bukan genggam bara api, genggam oh, genggam gel, jeli, kembu enak. Jadi, kalau kamu enggak mau bermusuhan dengan orang, enggak mau dimusuhi orang, berarti kamu itu bukan menggenggam bara api. Katanya al-qabid li dinihi mislul qabid al-mutamassik li dinihi mislul qabid al-jamr. Berarti itu bukan genggam bara api, genggam apa? Genggam jeli. Gembu, anyep, adem, enak. Tapi kalau mau menggenggam bara api, ya itu resikonya. Berhadapan dengan semua orang, berhadapan dengan semua lapisan masyarakat. Itulah sudah sunnatullah azza wa jal dalam dakwahnya para anbiya. Maka jangan selalu kambing hitamkan para da'i yang kamu kira katanya enggak hikmah, katanya kurang lembut. Selembut apapun, sebaik apapun kamu menyampaikan, kalau sudah manusia itu fanatik, enggak bisa. Mau kamu bisikin di telinganya pun, kalau dia itu fanatik, kalau dia itu adalah pengikut hawa nafsu, tetap akan marah. Astaga, enggak percaya, cobaan. Jadi, bukan maknanya kita itu menafikan cara yang baik. Bukan maknanya kita itu menafikan cara yang lean. Semua itu adalah kita sarankan, kita anjurkan, dan kita pakai. Tapi itu semua enggak menjamin manusia itu kemudian berbondong-bondong untuk menyambut dakwah ini. Karena memang seperti itulah keadaan manusia, bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu. Ini ikhwan. Maka diingat betul pelajaran ini. Dalam memegang agama, kamu pasti akan berhadapan dan bermusuhan dengan mayoritas manusia, dan itu sudah menjadi sunnahnya para anbiya berhadapan dengan para penguasa. Nanti akan datang dari nasihatnya Imam Ibnu Wardi. Mulai sejak Nabi Ibrahim, semuanya dari dulu. Musa, semuanya berhadapan dengan penguasa zalim pada zaman itu. Maka harus dibawa kepada pemahaman yang benar. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mensikapi para penguasa? Bagaimana maknanya tidak khuruj? Bagaimana sam wa ta'ah? Semua ini harus difahami dengan benar. Jangan kemudian difahami sepihak dan seenaknya sendiri. Insya Allah akan kita lanjut tentang masalah permusuhan ini di kesempatan yang lain. Mulai dari fa'amrul adha. Dan di sini ada beberapa tambihan. Yang pertama, kawan-kawan menyarankan gantinya Jami'ul Ulum untuk baca tafsir. Saya ada dua opsi, tafsir Sa'di dibaca full atau diambil mungkin juz 28 atau juz 29 yang sebagian ikhwas kebanyakannya sudah hafal atau bagaimana. Ini nanti kita rundingkan lagi insya Allah. Jadi masih ada wacana untuk tafsir. Karena kalau kita baca Qurratul Uyun nanti insya Allah kalau memang sudah agak berjarak dengan kitab Fathul Majid. Kemudian tambi yang kedua tentang anak-anak, sebagian anak-anak yang biasanya mendengarkan sandiwara di dalam radio-radio itu. Kemarin kita baca dari fatwanya para ulama seperti Syekh Al-Fauzan, ini melarang. Walaupun yang ditanyakan di situ adalah sandiwara tamsil al-mar'i. Karena tamsil itu ada dua, tamsil al-mar'i, sandiwara yang diperagakan, terlihat. Dan ada yang tamsil al-idai, sandiwara radio. Yang ditanyakan di situ adalah tamsil al-mar'i. Tapi kemudian saya lihat lagi dari fatwanya Lajnah Da'imah dan juga para ulama, mereka tidak membedakan. Ad-dohir tidak ada bedanya. Maka anak-anak diperhatikan ya, yang biasanya punya sandiwara-sandiwara tentang Nabi, tentang sahabat, itu hendaknya dijauhi. Sebaiknya dijauhi. Kalau mau kisah-kisah yang bagus, yang dibaca dengan bagus, dibaca satu orang dengan bagus, itu baik. Tapi kalau disandiwarakan, nanti lama-kelamaan akan menjadi apa namanya penggiring untuk melihat filmnya. Karena digambarkan kan, sandiwara kayak film. Kalau film, lebih besar lagi dosanya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Fauzan dan juga yang lain. Maka merebak ya ikhwan. Film-film tentang Nabi, film-film tentang sahabat, film-film tentang peperangan-peperangan Islam. Mereka memakai untuk sarana dakwah. Ini adalah bid'ah, sekaligus maksiat, sekaligus kemungkaran-kemungkaran yang sangat banyak sekali. Ini orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf, para pria berjubah, orang-orang yang pakai cadar. Ini banyak yang sudah mengkonsumsi seperti itu. Film-film tentang para sahabat, film-film tentang para a'immah. Itu adalah, semuanya adalah istihza dengan para sahabat. Sebagaimana kata Syekh Al-Fauzan. Maka itu adalah kemungkaran yang sangat besar sekali. Tapi sayangnya kaum muslimin mengonsumsi hal itu. Adapun kita, sebagian kawan di sini anak-anak baru sandiwara berupa suara. Ini juga sebaiknya kita jauhi. Karena itu juga tidak lepas dari kemungkaran. Itu tadi beberapa tambihat yang ingin saya sampaikan sebagai fawaid bersama. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.